بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian dalam hadis berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa anhu radhiyallahu taala anhuma nahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha al-hinz fa alayhi ay hujja hajjatan ukhra wa ayyuma abdin hajja thumma u'tiq عليه حجة أخرى رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. فتبليو دان داري بليو يتو داري ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بليو بركاته. Ini empat riwayat berturut-turut dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian setelahnya tiga riwayat berturut-turut juga dari Ibnu Abbas. Jadi semuanya tujuh riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma sabiyyin hajja?" Anak kecil siapa saja yang melakukan haji, thumma balagha al-hinz, kemudian dia mencapai usia balig, fa alayhi an yahujja hajjatan ukhra, maka dia wajib untuk haji lagi, wajib untuk haji lagi. Wa ayyuma abdin hajja thumma u'tiq, dan budak mana saja yang haji kemudian ia dibebaskan, maka dia wajib untuk haji lagi. Ya. Ini kata penulis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi, dan rawi-rawinya semuanya thiqah. Akan tetapi diperselisihkan dalam memarfu'kannya, maksudnya dalam meriwayatkannya secara bersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz wal Mahfudz, dan riwayat yang kuatnya bahwa ini mauquf. Maksudnya kalau mauquf, dia dari ucapan Ibnu Abbas, bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di sini masih berkaitan dengan masalah pembahasan anak kecil. Sebelum kita lanjutkan hadis ini yang benarnya mauquf seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Iya, dia memang mauquf, sanadnya sahih secara mauquf. Namun datang riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, ya, secara mauquf dari beliau, tapi ini bukan dihukumi mauquf sebenarnya, bisa bermakna marfu. Ya. Riwayatnya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Ihfadhu anni. La taqulu qala Ibnu Abbas." Kata Ibn Abbas, hafallah dari saya, hafal ucapan saya. Dan jangan katakan, berkata Ibn Abbas. Ya, maksudnya ini apa? Ini bahasa lain, saya sampaikan kalian sebuah ucapan, tapi jangan anggap ini ucapan saya. Ini maksudnya dari siapa? Dari Nabi SAW. Ayyuma sabiyyin hajja thumma balagh, falyahujja hajjatan ukhra. Anak kecil mana saya yang haji, kemudian dia balik, maka dia wajib untuk haji lagi. Ya. Baik. Jadi maksud dibawakannya hadits ini oleh Ibnu Hajar ini masih pembahasan berkaitan dengan syarat al-bulugh. Salah satu syarat wajibnya haji, seorang itu harus balig. Telah berlalu bersama kita bahwa kalau anak kecil dibawa untuk melakukan ibadah haji, hajinya syah. Hajinya apa? Syah. Dia dapat pahala. Tapi apakah hajinya tersebut telah menggugurkan haji wajibnya, haji Islamnya? Sebab haji yang pertama disebut haji apa? Haji Islam. Itu yang wajib. Ya, haji yang datang setelahnya itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah sebagaimana yang akan diterangkan. Nah. Jadi maksud dibawakannya di sini oleh Ibnu Hajar. Dan asar dari Ibnu Abbas tegas menunjukkan apabila anak kecil sudah haji, maka ketika dia balik, kewajiban hajinya belum gugur. Dia wajib untuk apa? Haji lagi. Wajib untuk menunaikan kibayah haji lagi. Iya. Baik. Kapan diketahui anak kecil itu balik? Iya. Anak kecil itu balik diketahui dengan tiga tanda. Tanda yang pertama, dia mimpi basah. Tanda yang pertama, mimpi basah. Tanda yang kedua, apabila telah mencapai umur 15 tahun. Apabila telah mencapai umur 15 tahun. Ya. Tanda yang ketiga, apabila telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Ini tiga tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan untuk perempuan ditambah tanda yang keempat. Tanda yang keempat, apabila dia telah haid. Apabila dia telah haid. Ya. Itu yang dimaksud dengan balik. Demikian pula budak. Kalau budak misalnya dia haji kemudian dibebaskan oleh tuannya, maka hendaknya dia haji lagi. Hendaknya dia haji lagi. Nah, namun para ulama menyebutkan sebuah keadaan. Andai kata seorang misalnya, berjalan dari Arafah ke Muzdalifah. Begitu tiba di Muzdalifah, seorang anak kecil balik. Misalnya, dia mimpi basah. Seorang budak dibebaskan oleh tuannya. Tadi kita katakan, harus apa? Ya, harus haji ulang, kan begitu? Ini Arafah. Arafah itu bisa wukuf walaupun malam. Ya. Apakah dia boleh balik ke Arafah, wukuf sebentar, kemudian jalan? Ya, jawabannya boleh. Dia balik sebentar ke Arafah, wukuf. Ya, setelah itu dia balik lagi ke Muzdalifah, bermalam. Dan itu sudah terhitung hajinya, mencukupi haji Islamnya. Jelas ya? Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala dalam riwayat berikutnya, kata beliau anhu radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Yaqulu, beliau berkata, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha du mahram. Wa la tusafir al mar'atu illa ma'a di mahram. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajjah wa innak tutittu fi ghazwati kadha wa kadha. Qala intaliq fa hujja ma'a imra'atik. Muttafaqun alaihi wal lafzu li muslimin. Kata Ibn Abbas yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, beliau berkata, jangan sekali-kali seorang lelaki bersendirian dengan perempuan kecuali bersama perempuan itu ada mahramnya. Iya. Ini penjelasan tentang haramnya khulwah. Haramnya berduaan dengan perempuan di kantor, di tempat kerja, dia satu ruangan dengan perempuan, hanya berdua saja. Diri suwat khalwat. Dan ini adalah hal yang haram. Hal itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain, illahnya, fa inna thalithahum as-syaitan. Sebab yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah apa? Syaitan. Dan larangan di sini menunjukkan mana pengharaman. Mana pengharaman? Iya. Kemudian kata beliau, wala tusafirul mar'ah illa ma'a dhi mahram. Dan tidak boleh seorang perempuan safar kecuali ia bersama mahramnya. Maka seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar melakukan haji dan saya telah ditetapkan untuk berperang di perang ini dan perang ini. Maksudnya, karena ada kewajiban berangkat berperang, akhirnya dia tidak bisa mengantar istrinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, intalik, pergilah kamu dan hajilah bersama istrimu. Maksudnya kamu temani istrimu. Muttafaqun alaihi wal lafzu li muslimin. Hadits ini muttafaq alaihi dan lafaznya bagi siapa? Muslim. Iya. Hadits ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan syarat tambahan untuk perempuan dalam mana kemampuan. Di antara syarat mampu bagi perempuan, dia harus punya mahram yang mengantarnya. Harus ada mahramnya kalau ingin berangkat haji. Iya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perempuan safar kecuali disertai dengan apa? Dengan mahramnya. Kalau dia tidak punya mahram, ini artinya dia tidak punya kemampuan. Dia belum punya kemampuan. Jelas sampai sini? Iya. Dan ini hadis peringatan dan pelajaran kepada mereka bergampangan di dalam masalah ini. Dan keluarnya perempuan, safarnya perempuan melakukan ibadah haji, ini terdapat beberapa keadaan dirinci oleh ahli fikih. Keadaan yang pertama, dia keluar safar sendiri. Keluar safar sendiri dan jalan mengkhawatirkan keadaannya. Jalannya tidak aman. Maka yang seperti ini haram menurut kesepakatan para ulama. Dia keluar melakukan apa? Ibadah haji. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua, seorang perempuan keluar sendiri safar. Jalannya untuk safar ini adalah jalan yang aman. Maka ini juga adalah hal yang diharamkan menurut kebanyakan para ulama. Ya. Keadaan yang ketiga, seorang perempuan safar, dia disertai dengan para perempuan yang lain atau orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang terpercaya. Ya. Apakah ini boleh atau tidak? Ini sebagiannya ada yang membolehkan. Ya, dari sisi telah datang dalam sebuah riwayat oleh Imam Al-Bukhari secara muallaf, ya, dari jalan Ibrahim, meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengizinkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir haji yang Umar haji di situ, beliau izinkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pergi haji. Mereka diantar disertai oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum. Iya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa boleh keluar kalau dengan orang-orang yang dia percayai. Iya. Tapi ini pendapat yang tidak begitu kuat, dan keadaan andai kata ini syah apa yang dilakukan oleh Umar, ini adalah keadaan tertentu. Yang pertama yang keluar ini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, diharamkan untuk menikah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya. Kemudian yang mengantarnya Utsman bin Affan dan siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Andai kata ini syah, makanya dikatakan bahwa keadaan khusus tidak mempengaruhi hukum. Ya. Maka hukum tetap dalam hal ini bahwasanya perempuan tidak boleh melakukan safar untuk ibadah haji sekalipun kecuali ia disertai dengan disertai oleh mahramnya. Kalau ada yang bertanya misalnya, andai kata ada perempuan yang keluar melakukan haji tanpa mahram, apakah hajinya syah? Jawabannya iya, hajinya syah, tapi dia berdosa karena safar tanpa apa? Tanpa mahram. Ya, pertanyaan yang kedua, kalau haji yang dilakukan bukan haji sunnah, tapi haji yang merupakan haji Islamnya, apakah itu menggugurkan kewajibannya? Jawabannya iya, itu juga telah menggugurkan kewajibannya, sebab hajinya syah, tapi dia berdosa karena apa? Safar tanpa mahram. Kemudian dari riwayat sahabat ini yang minta izin kepada Nabi menyampaikan bahwa istrinya akan haji dan ia tercatat untuk melakukan perang, kemudian Nabi perintah sahabat ini untuk menyertai istrinya, berhaji menyertai istrinya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa seorang suami dia wajib menemani istrinya. Wajib menemani apa? Istrinya di dalam melakukan ibadah haji. Iya. Jadi letak silam pendapat di kalangan para ulama, apakah dia wajib, apakah mahramnya wajib menemani perempuan untuk berangkat haji atau tidak. Ini berkaitan dengan masalah wajib tidaknya. Berkaitan dengan masalah wajib tidaknya. Yang dipandang oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa tidak ada pendalilan dari hadis yang menunjukkan wajibnya. Iya. Sebenarnya dia adalah mustahab, disunnahkan. Sebab itu dari bab berbuat baik, berbakti kepada istri, apa berbuat baik kepada istri. Dari bab berbuat baik kepada istri. Nah, jelaskan di sini. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya meninggalkan jihad karena haji. Ya. Meninggalkan jihad karena haji. Sebab haji itu pada keadaan yang disebutkan di sini itu lebih penting daripada jihad. Kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, wa anku radhiyallahu taala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaika ashubruma qala man shubruma qala akhun aw qaribun li qala hajjta an nafsik قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه كتب لي dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berkata labbaik ya syubrumah. Ini niat ihram. Apa maksud saya? Ini adalah lafaz ihram yang dia baca, lafaz ihram. Dia berkata labbaik syubrumah. Maksudnya dia haji menghajikan siapa? Dia berihram mengihramkan siapa? Syubrumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah syubrumah? Qala akhun aw qaribun li. Dia menjawab saudara atau kerabat saya. Ya ragu rawinya. Qala hajjta an nafsika? Maka Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu telah haji untuk dirimu? Ya. Qala la, ia berkata belum. Qala, maka Nabi menjawab, Nabi berkata hujja an nafsika thumma hujja an syubrumah. Pertama hajikanlah untuk dirimu, kemudian hajikanlah siapa? Syubrumah. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang rajih menurut Imam Ahmad adalah mauquf. Yang memang betul yang rajihnya, hadis ini mauquf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tapi sanadnya secara mauquf dari Ibn Abbas, sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Ya. Dan dari makna yang terkandung di dalam apa riwayat yang mauquf ini dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini adalah hal yang dipakai. Ya. Hal yang dipakai dan dijadikan sebagai pendalilan, ya, sebab dari sisi kewajiban seorang hendak menunaikan kewajiban diri ya sebelum menunaikan untuk orang lain. Dan hukum yang ditegaskan oleh Ibn Abbas di sini Ini tidak diketahui ada dari sahabat yang menyelisihi. Tidak diketahui ada dari sahabat yang menyelisihi. Maka dia adalah sebuah ketentuan hukum yang diterima. Jelas? Maka di dalam hadis ini diterangkan bahwa seorang boleh mewakilkan orang lain untuk menghajikan dirinya, tapi dengan syarat orang yang akan menghajikannya hendaknya telah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Ya, ini adalah hal yang disyaratkan. Jadi kapan dia sudah haji, ya, maka dia boleh menghajikan orang lain. Boleh menghajikan orang lain. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan bagaimana seorang menghajikan itu. Ya, kalau misalnya dia haji tamattu, ya, untuk seorang dia berkata labbaik Allahumma umroh an fulan. Begitu setelah tahallul, begitu akan haji lagi, ya, talbiyah lagi untuk hajinya, labbaik Allahumma hajjan an fulan. Disebut namanya. Ya, disebut namanya. Ini tuntunannya. Dan di dalam hadis ini, ya, terdapat bahwa seorang itu apabila melihat dari orang lain ada perkara yang kelihatannya perlu diperbaiki, dia pertanyakan. Ya. Nabi ketika melihat pada sahabat ini, maka ditanyakan kepadanya. Ditanyakan kepadanya, siapa syubru? Agar supaya jelas. Ketika dijawab orang lain, karena dia bertanya, apakah kamu sendiri sudah haji? Maka diarahkan hukum kepadanya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya mengingkari pada keadaan itu juga. Suatu keadaan dia melihat seorang melakukan kemungkaran, di keadaan itu juga dia ingkari, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Ini bab amar ma'ruf nahi munkar dan bab saling nasihat menasihati. Ya, dan mengarahkan kepada kebaikan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam hadis yang terakhir di bab yang pertama, kata beliau wa anhu radhiyallahu taala anhu annahu qala khatabana atau khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah kataba alaikum al-hajj. فقام الأقرع بن حابس فقال أتي كل عام يا رسول الله قال لقلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي واصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Dan dari Ibn Abbas رضي الله تعالى عنه juga beliau berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkhutbah kepada kami. Beliau berkata sungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban haji atas kalian. Maka berdirilah Al-Aqra bin Habis. Dan Al-Aqra bin Habis radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salah seorang pemuka di tengah kaumnya. Iya. Beliau berkata, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Qala law qultuha la wajabat. Maka Nabi berkata, andai kata saya mengucapkannya maka wajib. Maka wajib. Haji itu cuma sekali. Apa yang lebih dari sekali maka itu, maka itu adalah tatawu, itu adalah sunnah. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Lima. Imam Lima siapa? Hah? Abu Daud. Yang pertama kalau katakan Lima, yang pertama Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu Lima. Jadi selain At-Tirmidzi, berarti hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa asluhu fi Muslim min hadithi Abi Hurairah. Dan asal hadith ini dalam sahih Muslim dari hadith Abi Hurairah. Iya. Kalau di dalam riwayat Imam Lima ini selain At-Tirmidzi, itu di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Sufyan bin Husain. Dan Sufyan bin Husain ini jelek hafalannya. Jelek hafalannya. Tapi ini tidak ada masalah sebab ia punya pendukung. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar isyaratkan asalnya di mana? Di sahih Muslim. Di sahih Muslim konteksnya begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah kepada kami. Faqala ayyuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajj fahujju. Wahai kalian manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah kalian. Faqala rajul, maka seorang lelaki berkata, dan disebut namanya dalam riwayat Muslim, akullu am ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata hatta talaha thalathan, maka Nabi diam sampai orang itu bertanya tiga kali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Andai kata saya katakan iya, maka dia adalah wajib dan kalian tidak akan mampu. Kalian tidak akan mampu. Ya, hadis ini dibawakan di sini oleh penulis, beliau ingin menunjukkan bahwa kewajiban ibadah haji bagi setiap muslim dan muslimah dalam seumurnya hanya berapa? Hanya sekali saja. Ya. Selain daripada itu, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Maka dikiaskan pula dengannya umrah. Umrah juga dalam seumur hanya sekali saja. Ya, kalau haji saja lebih wajib daripada umrah hanya sekali dalam seumur, maka demikian pula harusnya apa? Umrah hanya wajib sekali dalam seumur. Ya, yang lainnya dihitung apa? Dihitung sunnah. Nah, jadi ini kandungan dari hadis yang mulia ini. Ya, kandungan dari hadis yang mulia ini. Dan di dalam hadis ini terdapat pendalilan bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hukum sumber syariat yang kedua. Ya, sumber syariat yang kedua. Nabi berkata, andai kata saya katakan iya, maka akan menjadi wajib. Ya, akan menjadi wajib. Nah. Baik. Jadi ini pembahasan tentang masalah keutamaan haji dan siapa yang diwajibkan kepadanya menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi secara global saya ulas bahwa seorang yang wajib, dikatakan wajib menunaikan ibadah haji adalah orang yang terpenuhi padanya berapa syarat? 5 syarat. Yang pertama, dia harus muslim. Sebab orang yang kafir tidak diterima darinya ibadah. Kemudian yang kedua adalah al-aql. Dia punya akal waras. Ya. Bukan orang yang tidak waras. Atau orang yang gila. Nah, sebab Nabi SAW bersabda, rufi'al aqlam anil thalatha. Ini itu diangkat dari tiga. Dan salah satunya anil majnun hatta yafir. Dari orang gila, ya, sampai dia sadar. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah al-bulugh. Harus balik. Ini telah kita terangkan. Ini telah kita terangkan. Kemudian syarat yang keempat adalah al-hurriyah. Ya. Bebas, kebebasan, bukan budak. Ini juga telah kita terangkan. Kemudian syarat yang kelima adalah al-istita'ah, kemampuan. Kemampuan apa yang dimaksud? Hah? Kemampuan dari sisi materi dan badan. Ya. Baik. Ini yang dikatakan syarat wajibnya seseorang itu menunaikan ibadah haji. Ya. Nah, seorang perempuan misalnya, ya, andai kata dia sedang di masa ihdad, misalnya, maka di masa ihdad dia dilarang keluar. Dilarang keluar apabila dia ditinggal mati oleh suaminya, dilarang keluar selama 40 malam. Maka larangan keluar ini selama berapa? Selama 4 bulan. Ya. Maka larangan keluar ini berlaku bagi perempuan yang ihdad. Apabila misalnya dia sudah tercatat, sebentar lagi keluarganya mau berangkat, suaminya meninggal, dia terbentur dengan ihdad, maka di posisi ini dia secara syar'i dianggap tidak mampu, tidak punya kemampuan. Jelas? Walaupun ada mahram yang lain akan mengantarnya, walaupun ada mahramnya yang lain dia mengantarnya. Ya. Adapun perempuan yang ditalak, dilihat talaknya. Kalau dia talak rajih, maka ini perkaranya kembali kepada suaminya. Ya. Sebab dia masih status suami. Kalau masih rajii dan masih di masa iddah. Tapi kalau talaknya talak bain, maka apa di sini seorang perempuan hendaknya menjaga dirinya di atas iddah, menjaga dirinya di atas iddah. Kemudian izin orang tua, izin kedua orang tua di dalam haji itu tidak disyaratkan. Ya. Izin kepada orang tua, demikian pula izin suami. Andai kata suami misalnya tidak mengizinkan, tidak disyaratkan. Andai kata ada mahramnya, saudaranya mengantar, anaknya mengantar, walaupun suaminya tidak mengizinkan, tidak ada masalah. Dia boleh berangkat. Sebab izin suami dan izin kedua orang tua tidak disyaratkan. Jelas ya? Ya kecuali kalau suami misalnya mengancam, kalau kamu tetap berangkat saya akan ceraikan kamu. Ini lain lagi masalahnya. Sebab ini kaitannya dengan masalah bahaya yang akan menimpanya. Dan dia berhak memilih di dalam hal ini kalau khawatir ada hal yang membahayakannya. Nah, baik kita pindah ke bab berikutnya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, babul mawaqit. Bab tentang al-mawaqit. Al-mawaqit jama dari miqat. Iya. Jama dari miqat. Miqat itu secara bahasa artinya adalah al-hadd. Artinya adalah batasan. Artinya adalah batasan. Dan secara syar'i atau secara istilah, al-mawaqit adalah ma hujjida wa wuqita lil ibadah min zamanin aw makan. Adalah apa yang ditahdid, dibataskan, apa dijadikan sebagai pembatasan, atau dijadikan sebagai waktu untuk sebuah ibadah. Untuk sebuah ibadah, apakah pembatasannya berupa waktu atau berupa tempat? Berupa waktu atau berupa tempat. Jadi semuanya tergolong ke dalam mawaqit. Ya, karena itu para ulama mengatakan bahwa mawaqit terbagi dua. Al-mawaqit jama' miqat, dan miqat itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada miqat zamani dan ada miqat makan. Iya. Ada miqat zamani dan ada miqat makan. Jelas? Dan di sini penulis rahimahullah ta'ala di dalam bab mawaqit ini beliau akan menjelaskan tentang miqat makani. Miqat makani berkaitan dengan tempat-tempat. Kalau miqat batasan waktu, itu penjelasan waktu haji. Dari mana? Dari bulan apa sampai bulan apa? Kalau miqat makani, itu miqat zamani tadi ya. Kalau miqat makani itu penjelasan tentang tempat. Ya, pelaksanaan ihram itu dari mana? Apa tahu? Pelaksanaan ihram itu di mana saja tempat-tempatnya? Nah, yang diterangkan di dalam bab ini penjelasan tentang miqat apa? Miqat makani. Penjelasan tentang miqat makani. Nah. Baik, sebelum saya uraikan tentang ya miqat makani yang tercantum di sini, saya akan terangkan dulu tentang miqat zamani. Sebab ini tidak dibawakan hadis-hadisnya oleh penulis. Ya, tentang miqat zamani, ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah firman, ya, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Kalimat ashhur ini jamak. Dan ashhur jamak kilah, jamak sedikit. Berarti bulan tertentu dan sedikit, yang paling sedikit dari jama itu adalah tiga. Adalah tiga. Ya. Karena itu waktu pelaksanaan ibadah haji itu pada tiga bulan. Pada bulan Syawal, ya. Yang kedua bulan Dzulqa'dah. Bisa dikatakan Dzulqa'dah, bisa dikatakan Dzulqa'dah. Walaupun yang paling pastinya dikatakan Dzulqa'dah. Kemudian yang ketiga adalah bulan, yang ketiga adalah 10 hari pertama atau 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 malam pertama dari bulan apa? Dzulhijjah. Ini miqat apa namanya? Miqat zamani. Ya, miqat zamani. Dalam artian, ya, andai kata seorang Andai kata ada seorang yang akan melakukan ibadah haji, maka dia boleh bermula dari bulan Syawal. Dari bulan Syawal misalnya, dia sudah berangkat ke Mekah, dia umrah, dia haji tamattu, maka dia sudah mulai masuk umrah. Umrah ini untuk hajinya. Dia tahallul nunggu sampai apa? Sampai musim haji datang, tanggal 8 Dzulhijjah datang, baru dia ihram untuk apa? Untuk haji. Jelasnya walaupun menunggu 2 bulan. Karena batasannya mulai dari apa? Dari Syawal sampai ke 10 malam pertama di Dzulhijjah. Jelas sampai sini? Iya. Ya seperti misalnya dalam waktu dekat ini jemaah haji kita akan berangkat. Nah ini masih di bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Iya. Mungkin ada yang sampai ke sana masih akan menunggu lagi sekitar 1 bulan. Sehingga ya setelah 1 bulan baru mereka menunaikan apa? Ibadah haji. Maka ini tidak ada masalah. Sebab dia masuk di bulan-bulan apa? Di bulan-bulan haji ini yang disebut miqat zamani. Ya. Ini faedahnya begini. Sekarang ada orang yang umrah di bulan Ramadan. Dia datang ke Mekah. Saya umrah ini niatnya haji. Ini umrah untuk apa? Haji. Syah atau tidak? Jawabannya tidak syah. Jelas? Ya. Maka kalau dia haji, ihram untuk haji, maka dia haji saja, belum apa? Belum umrah. Ya. Dia haji saja belum umrah. Maka hajinya dihitung haji mufrid. Bukan haji tamattu. Jelas? Iya. Dan dikata ada seorang yang ihram pada malam 1 Dzulhijjah, terbenam matahari, terlihat sudah Syawal, hilal bulan Syawal, malamnya dia umrah, dia niatkan haji, syah atau tidak? Jawabannya syah, sebab sudah masuk apa? Sudah masuk Syawal. Sudah masuk Syawal. Itu tidak masalah. Iya. Jadi kalau misalnya iya, dia duduk di Mekah antara waktu-waktu ini, dia sibuk dirinya dengan tawaf, dengan kurubat yang lainnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu adalah hal yang boleh dia lakukan. Ini yang dimaksud dengan miqat apa? Miqat zamani, masa, kalau dibahasakan di bahasa Indonesia yang bagus mungkin, ya masa pelaksanaan ibadah haji. Ya. Jelas? Sebab kaitannya dengan waktu. Nah, kalau miqat ini yang disebut di sini, ini memang berkaitan dengan tempat-tempat mulai melakukan ihram. Ya, tempat-tempat seorang mulai melakukan ihram. Seseorang niat masuk ke dalam nusuk. Ihram itu harus dengan niat. Dan ini salah satu rukun haji dan umrah. Sebab haji tidak syah, umrah tidak syah, kecuali kalau dia ada niat untuk masuk ke dalam nusuk ihram. Jelas ya? Ketika dia akan masuk ke dalam nusuk, dia sudah niat masuk ke dalam nusuk, ihramnya dilakukan di mana? Di miqat. Nah inilah sekarang miqatnya, tempat-tempat melakukan ihram itu. Akan diterangkan di sini oleh penulis rahimahullah ta'ala, oleh Ibnu Hajar, dengan membawakan hadith-hadith yang berkaitan dengan masalah. Jelas sampai sini ya? Baik, kita mulai baca. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhumah, أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه. Iya. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, sungguhnya Nabi SAW memberikan taufik, menetapkan tempat-tempat, menetapkan tempat miqat bagi siapa? Di ahli Madinah, bagi penduduk Madinah, beliau tetapkan Dzul Hulaifah. Ini miqat yang pertama bagi penduduk apa? Penduduk Madinah. Namanya apa? Dzul Hulaifah. Ini miqat yang pertama. Wali ahli Syam al-Juhfah. Dan bagi penduduk Syam, miqatnya adalah al-Juhfah. Ini tempat yang kedua disebut dengan nama apa? Al-Juhfal. Kata beliau, wali ahli Najdin qarn al-manazil, dan dari bagi penduduk Najd, mikotnya dari arah qarn al-manazil atau dari tempat yang bernama qarn al-manazil. Ini saya akan terangkan ya, lebih rinci. Ini bagi tempat yang ketiga sudah, qarn al-manazil. Kemudian yang keempat, wali ahli Yaman Yalamlam, dan bagi penduduk Yaman mikotnya adalah Yalamlam. Ini nama mikot yang keempat, yaitu apa? Yalamlam. Ini empat nama. Akan disebutkan nama yang kelima nanti. Ya. Empat nama. Ya. Empat mikot. Tempat melakukan ihram yang disebutkan. Kemudian Nabi jelaskan hukum. Hunna lahunna. Mikot-mikot ini bagi mereka. Maksudnya bagi penduduk mikot ini. Ya. Bagi penduduk mikot ini mikotnya. Waliman ata alaihinna. Minggiri hinna, mikot bagi penduduk negeri itu, dan mikot bagi siapa yang datang melalui mikot tersebut yang bukan merupakan penduduknya. Bukan merupakan penduduknya. Jadi kalau Dhul Khulaifah penduduk Madinah ke belakang, siapa lewat ke Dhul Khulaifah, semuanya itu yang menjadi apa? Mikotnya. Jelas sampai sini? Ya. Misalnya Qarnul Manazil di Taif, Qarnul Manazil di Taif, ya. Qarnul Manazil, maka ini adalah mikot penduduk Taif, jelas. Dan siapa yang berada di belakang daerah Taif, wilayah Taif, siapa sih yang berada di belakangnya dari penduduk Riyadh, penduduk Dammam, sampai masuk ke apa ke Amman, masuk ke Bahrain, semuanya tercatat di dalamnya, ya. Jelas ya. Demikian pula misalnya Yalamlam. Yalamlam adalah mikot sekarang dikenal dengan nama As-Sa'diyah. Ya. Maka ini mikot bagi penduduk Yalamlam, dan siapa yang masuk dari arah ini. Sebab ini di arah ke arah selatan. Maka penduduk Samita, penduduk Jizan dari tempat Syekh Ahmad An-Najmi, penduduk Yaman, semuanya lewat situ. Bahkan Indonesia juga lewatnya dari situ, dari atas udara. Dari Yalamlam. Jelas ya? Sebab kita dari arah Ka'bah, kita di arah selatan Ka'bah. Di arah selatan. Jelas? Baik. Jadi ini makna mikot ini bagi penduduknya dan siapa yang mendatanginya? Ya. Mendatangi mikot tersebut dari selain penduduknya. Tapi syaratkan liman arada al-hajj wal umrah, dari orang yang ingin apa? Haji dan umrah. Jadi kalau dia datang bukan untuk haji dan umrah, datang untuk berdagang misalnya, datang untuk apa namanya sebuah keperluan, ya, maka tidak harus dia apa, dia ihram. Sebab ini bagi siapa yang ingin apa, haji dan umrah. Kemudian kata Nabi menjelaskan hukum dia, wa man kana duna dalika fa min haythu ansha, siapa yang kurang daripada itu, ya, maksudnya kurang daripada dari mikot, dia lebih dekat ke Mekah. Dia sudah mengarah ke mana? Sudah melewati mikot, sudah mendekati Mekah. Ini artinya dia kurang dari mikot. Ya, kalau dia kurang dari mikot, min haitsu ansha, maka dari tempatnya masing-masing. Misalnya penduduk Jeddah sekarang. Jeddah sudah keluar dari apa? Mikot. Walaupun ada sebagian yang mengatakan sejajar dengan mikot ini, tapi dia sudah di luar. Masuk di setelah Jeddah sedikit. Di wilayah misalnya orang yang tinggal di Tan'im sudah keluar dari Mekah, bukan tanah haram, jelas ya, bukan tanah haram, walaupun masuk dalam apa wilayah provinsi Mekah untuk pemerintahan Saudi, ya. Tapi dia sudah bukan tanah haram. Demikian pula yang tinggal di Jarana, dia ihramnya dari tempatnya masing-masing. Ihram untuk apa ini? Untuk haji. Sampai penduduk Mekah, kalau ihram untuk haji dari mana? Dari tempatnya, di rumahnya. Seorang punya rumah di Mekah, ya. Anggap dia punya rumah misalnya di Jalan Aziziyah, jalan yang sangat terkenal di Mekah. Dia punya rumah di sana, maka dari rumahnya di Aziziyah dia mikot. Dia pakai pakaian ihram, sudah. Dia ihram. Kemudian baca hilalnya, labbaik Allahumma hajjan, jalan. Selesai. Jelas sampai sini? Hadits ini kata penulis rahimahullah ta'ala muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, penekanan dari hadits ini sejumlah perkara. Yang pertama, penjelasan tentang miqat. Penjelasan tentang apa? Miqat. Miqat makani, tempat-tempat melakukan ihram, memulai melakukan ihram. Iya. Yang pertama adalah Dzulhulaifah. Ini bagi penduduk Madinah ke belakang. Kenapa dinamakan Dzulhulaifah? Dia dulu lembah. Dzulhulaifah ini lembah. Di situ ada sejenis pohon disebut dengan nama Hulaifah. Makanya disebutlah lembah ini dengan nama Dzulhulaifah. Jelas? Dan sekarang Dzulhulaifah ini disebut dengan nama, dikenal dengan nama Bir Ali. Bir Ali, orang Indonesia bilang Sumur Ali. Jelas? Atau Abiar Ali dalam bahasa Arabnya. Sudah masyhur di lisan manusia dengan nama itu. Bagi nama dalam hadisnya disebut dengan nama apa? Dzulhulaifah. Iya. Jelas? Saya lihat di apa namanya? Di papan nama masih ditulis lengkap semuanya. Dzulhulaifah disebut juga Bir Alinya. Jelas? Ini yang disebut dengan nama Dzulhulaifah. Ini miqatnya penduduk Madinah. Dan ini miqat yang paling jauh dari Mekah. Miqat yang paling jauh dari Mekah. Ya. Kalau di masa dahulu dihitung dengan marahim, di antara Mekah dan Madinah jaraknya 8 marhalah. Satu marhalah ini ada letak silam pendapat tentang berapa ukurannya. Kalau Syekh Ibn Al-Khayyim memandang satu marhalah itu satu hari satu malam. Ya, kalau 8 marhalah perjalanan berapa? 8 hari 8 malam. Ya, tapi datang dalam sebagian riwayat hadis dalam As-Sahihain, Nabi SAW berangkat dari Dzulhulaifah 5 hari sebelum selesainya Dzulhijjah. Berarti tanggal berapa? 5 hari sebelum selesainya Dzulqa'dah. Berarti tanggal berapa? Tanggal 25 Dzulqa'dah beliau berangkat. Dan tiba beliau di Mekah 4 malam setelah lewatnya, 4 malam yang sudah lewat di bulan Dzulhijjah. Berarti sudah tanggal berapa? Tanggal 4. Semuanya berapa? 8 atau 9. Kalau bulannya 30 hari berarti 9 hari. Kalau bulannya 29 saja berarti 8 hari. Kan begitu? Ya. Kalau diukur dengan kilo, kilometer, ya sekarang sudah di aspal, bukan lagi hitung perjalanan sehari semalam. Itu perjalanan orang yang menunggang kuda atau menunggang apa? Menunggang unta, perjalanan 2 jam. Kalau sekarang dihitung dengan kilo, itu 450 kilo jaraknya. 450 kilo. Baik. Kemudian setelah itu yang kedua adalah Al-Juhfah. Ini miqatnya penduduk Syam. Miqatnya penduduk Syam, penduduk Mesir yang datang dari arah Syam, dari arah apa? Amman, dari arah Dimaskus, dari arah Mesir. Ya. Sebab mereka datang lewat laut. Orang Mesir datang lewat laut. Demikian pula siapa yang datang dari arah Maghrib yang melewati laut. Ya. Yang mereka melewati negeri penduduk Syam, maka miqatnya pasti di mana? Di Juhfah. Miqat mereka berada di Juhfah. Dan Juhfah ini sekarang dikenal apa? Sekarang ini manusia ihramnya dari Rabigh. Rabigh ini dekat dari Juhfah. Dekat dari Juhfah. Jelas ya? Dan ini jauhnya dari Mekah 183 kilo. 183 kilo. Kemudian miqat yang ketiga yang disebut di sini adalah miqatnya penduduk Najd. Ini di Taif. Disebut dengan nama Qarnul Manazil. Ya. Sekarang disebut dengan nama As-Sailul Kabir. Orang kenal dengan nama As-Sail Al-Kabir. Kalau kita masuk di kota Taif, nampak ada As-Sail Al-Kabir, kemudian As-Sail Al-Kabir. Ya, di Sail Al-Kabir. Ya. Orang kenalnya dengan nama As-Sail Al-Kabir. Tapi nama dahulunya adalah apa? Qarnul Manazil. Nama dahulunya adalah Qarnu Al-Manazil. Dan ini adalah mikot yang paling dekat ke Mekah. Jaraknya sekarang dengan ukuran kilo hanya 75 kilo saja. Hanya 75 kilo. Nah. Baik. Ini mikotnya penduduk Taif dan siapa yang masuk dari arah itu? Ya, masuk dari arah situ saya sudah terangkan tadi. Penduduk Riyadh. Ya, masuk dari Jubail, dari Dammam, semuanya lewat situ. Ya. Dari arah apa? Mikot ini. Mikot Qarnul Manazil atau Sail Al-Kabir. Kemudian yang keempat, kata beliau, wali ahli Yaman ialah Lam. Dan bagi penduduk Yaman ada mikot namanya Yalam Lam. Yalam Lam ini disebut sekarang dengan nama As-Sa'diyah. Disebut dengan nama As-Sa'diyah. Ya. Dan disebut juga dengan nama Tariq As-Sahil. Tariq As-Sahil. Ini jaraknya dari Mekah 92 kilo. Jaraknya dari Mekah 92 kilo. Ya. Baik. Ini mikot-mikotnya. Sudah berapa mikot ini? Hah? Sudah 4. Ada mikot yang kelima. Sebelum kita lengkapi pembahasan hadis 19, kita baiknya baca dulu riwayat-riwayat setelahnya. Supaya kita selesaikan pembahasan mikot. Kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Iraq data irqin." Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi taukid untuk penduduk Irak. Diberi taukid apa? Dijadikan mikotnya adalah datu irq. Ini mikot yang kelima. Iya. Apa yang disebut dengan nama datu irq? Dan ini bagi penduduk Irak. Jadi dalam riwayat ini. Nah, datu irq itu jauhnya dari Mekkah sekarang 94 kilo. 94 kilo. Jadi kalau diukur dari yang paling jauhnya, yang paling jauhnya yang pertama Dhul Hulaifah, kemudian apa? Kemudian Juhfa, kemudian Datu Air, kemudian Yalam Lam, kemudian yang paling dekatnya adalah Qarnul Manazil atau Sailul Kabir. Ya, ini dari ukuran jarak. Iya. Baik. Dan ini subhanallah dari hikmah syariat penentuan miqat ini. Sebab siapa saja yang datang dari penjuru dunia, mana saja dia datang, pasti dia tidak keluar dari lima miqat yang ditauki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ya. Dan ini dari hikmah syariat. Tapi hadis Aisyah yang disini tentang Datu Irq, ini ada pembahasan. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Aflah bin Humaid. Imam Ahmad menjadikan riwayat ini sebagai riwayat yang munkar dari riwayatnya Aflah bin Humaid ini. Karena itu Ibn Hajar mengisyaratkan, kata beliau, wa asluhu inda muslimin min hadithi Jabir illa anna rawihi syak fi raf'ihi. Asalnya di dalam sahih Muslim dari Jabir, tapi rawinya syak tentang marfu'nya. Wa fil Bukhari, dan dalam Al-Bukhari, anna Umar huwa alladhi waqata dhat irq. Dan ini menyelisih sahih Bukhari. Di sahih Bukhari, Umar yang mentaukid dhat irq. Ya, bukan dari Nabi, siapa yang mentaukidnya? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, wa inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi an Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-masyriqi al-aqiq. Ya. Al-aqiq. Dan di sisi Imam Ahmad, Abi Daud dan At-Tirmidzi, dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dari Ibnu Abbas, Nabi memberikan miqat bagi penduduk masyrik. Penduduk masyrik ini penduduk wilayah timur. Diberi miqat al-aqiq. Al-aqiq ini dia berdekatan dengan Datu Irq. Jaraknya dari Datu Irq sekitar 20 kilo. Sekitar 20 kilo. Ya. Namun hadis ini ya, dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini, beliau hanya ingin menjelaskan kelemahannya. Sebab ini hadis lemah. Imam Muslim melemahkannya di dalam kitabnya At-Tamyiz. Ya. Ada Yazid bin Abi Ziyad dalam sanadnya rawi yang lemah dan sanadnya terputus. Ya, baik. Jadi dari sini mungkin bisa agak lengkap pembahasan kita bahwa kalau kita katakan miqat yang pastinya dari Nabi tempat. Datu Irq itu apakah dari Nabi yang menentukan? Jawabannya ini riwayat dari sisi riwayat diperselisihkan. Tapi Umar bin Khattab telah pasti dalam Sahih Al-Bukhari beliau menjadikannya sebagai miqat. Apakah itu ijtihad dari Umar? Jawabannya Allah alam, tapi para sahabat tidak ada yang menyelisihinya. Tidak ada yang menyelisihinya. Ya. Maka ini sudah merupakan keputusan tepat yang harus dipegang. Karena itu siapa yang menyimpulkan bahwa miqat ada 5, tidak ada masalah. Silakan disimpulkan bahwa miqat ada berapa? Ada 5. Ya. Kalau diur dari yang paling jauhnya apa? Dhul Hulaifah, kemudian Al-Juhfah, kemudian Datu Irq, kemudian Yalamlam, kemudian As-Sailul Kabir atau Qarnul Manazil. Iya. Jelas? Ini 5 miqat. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kunna lahunna." Miqat ini lahunna. Ya, bagi mereka. Bagi siapa yang merupakan penduduk miqat ini? Waliman ata alaihinna. Ya. Dan siapa yang mendatangi miqat ini? Ini pembatalan penyebutan ya. Bahwa seorang yang ingin melakukan ihram, dia terihram dari miqat. Kapan dia ihram sebelum miqat? Ya. Maka ini namanya dia tidak masuk di dalam menjalankan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya. Jelas sampai sini. Siapa yang lewat dari miqat, maka dia harus kembali ke miqat. Harus kembali ke mana? Ke miqat. Ya. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai miqat, diberi taufik kepastian, maka ini menunjukkan wajibnya untuk memulai ihram dari miqat-miqat tersebut. Wajibnya untuk memulai ihram dari miqat-miqat tersebut. Karena itulah siapa yang sekarang ini kebiasaan jemaah haji, ini sudah kartu umum. Ya. Biasanya kalau gelombang kedua itu langsung ke Mekah. Ya. Kebanyakan jemaah haji, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka semua. Ya, kebanyakan mereka nanti pakaian ihramnya di mana? Di Jeddah. Turun dari pesawat, baru mandi semua di bandara. Ya. Ihram dari mana? Dari bandara. Ini melewati miqat namanya. Ya, padahal di atas pesawat diumumkan sebentar lagi kita akan melewati miqat ya lam-lam. Ya. Saya nggak tahu ya kalau di pesawat apa namanya Garuda. Garuda kayaknya diumumkan. Kemarin saya diumumkan. Iya. Tapi kalau di pesawat Saudi ya, itu pasti. Keharusan. Saya gak tahu kalau pemerintah punya peraturan untuk seluruh maskapai yang masuk di musim haji ke Jeddah, diberi peraturan untuk mengumumkan. Iya. Jadi biasanya dari sisi teknis mudah. Seorang sudah pakai ihram, iya, dari negerinya, kalau memang sulit pakai di pesawat, gak ada masalah. Iya. Dia pakai dari bandara yang dia akan berangkat. Dia berangkat dari Solo ini, dia pakai dari bandara. Atau dari rumahnya dan masalah. Dia pakai ihram, dia berangkat ke bandara. Ya. Oh, sama rumah. Ya. Atau di sholat ini kok lain sendiri. Ya. Yang lainnya masih pakai jas-jas indah. Ya. Dia sudah pakai ihram. Nah, So, yang menjadi masalah mandinya. Dan kalau dia ingin berbeda, ya mungkin dia bisa mandi di rumahnya, mandi ihram, terus dia pakaian biasa. Nanti di atas pesawat dia sudah siapkan kayak ihramnya. Begitu dekat dari miqat, ya, dia ganti pakaian saja, tidak perlu mandi. Kan begitu? Jelas ya? Yang jelas masalah mandi itu sunnah. Ya. Yang jelas bagaimana dia ihram dari miqat. Jadi umumkan ketika akan mendekati miqat dalam waktu 15 menit lagi, kita akan mendekati miqat. Hitung 15 menit lagi. Pas 15 menit ihram. Jelas? Dia baca ihram. Kalau dia ingin tidak terlambat, khawatir misalnya 14 menit tidak apa-apa diambil. 14 menit supaya agak hati-hati. Jelas sampai sini? Ya. Jadi ini kaitannya dengan masalah miqat. Nah, siapa yang melanggar dalam masalah ini? Harusnya siapa yang ihram dari Jeddah, itu artinya dia telah melanggar kewajiban. Ya. Dia telah meninggalkan sebuah kewajiban. Dan ini keharusannya dia bayar dam. Keharusannya dia bayar apa? Bayar dam. Dan ini akan kita jelaskan rincian hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah bayar-membayar dam. Sebab ini juga masalah yang sangat banyak kerancuan di kalangan jemaah haji dalam memahaminya. Dan subhanallah, kadang pembina-pembinanya tidak mengerti tentang masalah dam. Sedikit-sedikit kamu kena dam. Sedikit-sedikit kamu kena dam. Ya, sampai saya pernah ketemu dengan seorang jemaah umrah. Pas lagi makan, mereka cerita sama kawan-kawannya, cerita bahwa ustadznya mengharuskan dia bayar dam 3 kali. Ya, kena dam 3 dia. Ya, kenapa? Karena dia pakaian ihram lupa. Pakai lagi ihram, dia lupa pakai baju kaos. Ya. Lupa pakai kopiah. Jadi sudah kena 2. Ya. Terus yang ketiganya saya lupa, kena apa dia? Kena yang ketiganya. Itu karena lupa, perhatikan. Dan orang yang lupa di sini beda bentuknya. Yang sepertinya tidak ada kena dam, karena dia lupa. Kalau dia lupa, dia lepas saja, selesai. Kalau dia tahu dia pakai, nah itu baru kena. Ya. Melakukan pelanggaran, tapi dia lupa. Kena dam 3. Ya. Kena dam 3, subhanallah. Nah. Baik, maka ini perlu dipahami kikik. Ya. Walaupun misalnya seorang, ya, saya akan berusaha mendekatkan bagaimana kaidah-kaidah untuk memahaminya dengan mudah. Ya. Tapi paling tidak seorang bisa mengenal bahwa di dalam praktek pelaksanaan ibadah haji itu ada kesalahan-kesalahan yang sering berkembang di tengah jemaah haji yang perlu kita ketahui. Baik. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kunna lahunna wa liman ata'alayhinna min ghairihinna mimman arada al-hajj wal umrah, dari orang yang hendak melakukan haji dan umrah. Hendak melakukan haji dan umrah. Ya, kalau dia masuk tujuannya bukan untuk haji dan umrah, tujuannya dia kunjungi sanak saudaranya. Tujuannya dia masuk misalnya untuk bekerja. Tujuannya dia masuk untuk berdagang, ya. Bukan untuk haji atau umrah. Maka ini dia tidak ada kewajiban untuk ihram. Jelas ya? Wa man kana duna dhalika fa min haythu ansha. Dan siapa yang di bawah itu kurang dari miqat, maka dari tempatnya masing-masing. Ya. Dari negerinya, dari tempat tinggalnya masing-masing. Ya. Ini saya sudah terangkan tadi. Beberapa penduduk seperti penduduk Jeddah, penduduk Tan'ir yang berada di belakangnya, penduduk Tan'ir sekarang masuk ke ini ya, bukan Jeddah ya, Jeddah misalnya, atau penduduk Tan'im juga di belakang Mifat, kemudian penduduk Jorana atau dia di bagian Arafah. Ya, sekitar itu, maka ini semuanya dari tempatnya masing-masing. mereka ihram dari tempatnya masing-masing. Ya. Kata beliau, hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai penduduk Makkah dari Makkah. Ya. Khusus berkaitan dengan penduduk Makkah dari Makkah ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Ini apakah hukum ini berkaitan untuk haji dan umrah, atau dia khusus untuk umrah saja, khusus untuk haji saja, umrah tidak? Ya. Jadi kalau misalnya umrah, penduduk Mekah mau umrah, bukan haji. Ya. Dia ingin umrah misalnya, apakah dia hanya pakai ihram di rumahnya, setelah itu dia berangkat ihram, berangkat tawaf, kemudian sa'i, cukur, kemudian selesai? Ya. Nah, atau dia harus keluar ke tanah halal, bukan di tanah haram. Mekah itu seluruhnya disebut tanah apa? Tanah haram. Haram itu dari makna bahasa, tanah yang terjaga. Tanah yang apa? Terjaga. Sebab di dalam Mekah terdapat sejumlah hukum, sejumlah perkara tidak boleh dilanggar. Tidak boleh mencabut tanamannya, tidak boleh memotong pepohonannya. Ya, tidak boleh menumpahkan darah di dalamnya, sebagaimana yang akan datang insyaAllah dalam hadith-hadith yang akan diterangkan oleh penulis. Ya, etika memasuki Mekah disebut tanah haram. Di luar Mekah disebut tanah halal. Tanah apa? Tanah halal. Ya, dipahami ya istilahnya. Ya, siapa tahu ada yang pakai istilah Indonesia. Kalau tanahnya haram, kenapa? Haram di apa? Haram dijual? Haram dimakan? Ya, bukan itu yang saya maksudnya. Haram dari mana bahasa, secara bahasa apa? Bahasa Arab. Kan begitu? Ya. Baik. Jadi khusus untuk penduduk Mekah di sini, ini oleh para ulama al-muhakkikin dirinci hukumnya. Kalau dia haji, silahkan dari rumahnya pun tidak ada masalah. Tapi kalau umrah, penduduk Mekah dia harus keluar dulu ke tanah halal. Harus keluar dulu ke mana? Ke tanah halal. Kemudian setelah itu, baru dia boleh melakukan apa? Ihram dari tanah halal tersebut. Dia melakukan ihram dari tanah halal tersebut. Ya, dalilnya adalah hadis tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dibalumi mungkin akan datang sebagian hadis menjelaskan bahwa Aisyah ketika beliau akan memasuki Mekah, beliau haid. Ya, sebelum tawaf beliau haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya agar supaya meniatkan umrahnya masuk ke haji. Ya. Masuk ke haji. Jadi beliau bukan haji tamattu. Ya, beliau masuk ke haji saja. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena tidak boleh tawaf, beliau hanya melakukan haji. Setelah haji, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kalian semua sudah pergi dengan pahala haji dan umrah. Saya hanya dapat pahala haji saja. Ya. Maksudnya tidak ada umrahnya untuk Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Aisyah, untuk mengantar Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan apa? Melakukan umrah, diantar ke Tan'im untuk melakukan apa? Umrah. Sebab Tan'im ini sudah keluar dari tanah apa? Tanah haram, perbatasan. Ya. Perbatasan tanah haram. Mekah itu di secara diliputi ada beberapa perbatasan. Ada Tan'im, ada Ji'rana, ada Arafah. Ya, orang Indonesia mungkin kenalnya cuma Tan'im saja. Ya, sebab sedikit-sedikit ada Tan'im muncul. Umrah. Dan ini termasuk kesalahan yang perlu diingatkan. Walaupun ada sebagian yang memfatwakan, ya, tapi seorang dididik untuk melihat apa yang paling sunnah untuknya, paling afdal. Ya. Dari kebiasaan jemaah haji kita, kalau misalnya hajinya haji tamattu, haji tamattu itu masuk dulu ke Mekah. Masuk ke Mekah umrah. Setelah umrah tahallul, halal kembali, pakaian biasa. Ya, semua pelanggaran ihram ya sudah tidak berlaku lagi. Boleh dia lakukan. Terus dia tahallul sampai nanti haji tanggal 8 Zulhijjah. Di masa tahallul ini mereka gunakan untuk umrah berulang kali, keluar ke Tanin umrah, keluar ke Tanin umrah lagi. sampai ada dalam sehari 5 kali umrah. Ya. 5 kali umrah. Ini bukan cuma jemaah haji kita. Mungkin selain Indonesia lebih parah lagi. Ya. Lebih parah lagi. Saya enggak pernah ketemu langsung ada orang yang minta fatwa. Ya. Tapi ada teman-teman yang cerita. Ada seorang yang datang minta fatwa. Yang namanya umrah itu kan harus potong rambut, iya kan? Harus potong rambut. Jadi dia datang umrahnya rambutnya dipangkas gitu sih. Ya. Ngasih halal. Umrah lagi pangkas sedikit lagi. Halal kan gitu. Rambutnya terus dipangkas, habis rambutnya. Habis rambutnya. Dia datang bertanya, "Ya Syekh, saya sudah sehari ini sudah umrah berapa kali dia? Sudah 5 atau berapa kali umrah dalam sehari ini? Sekarang rambut saya sudah habis." Ya. Kemarin karena rambut saya habis, saya mulai potong jenggot saya. Dia perhatikan. Ya, jenggot saya juga sudah hampir habis. Lalu apa yang saya potong? Mana? Sampai bertanya seperti itu. Ya. Ini disebabkan karena kesalahan ini. Kalau kita perhatikan konteks hadis, ya. Perhatikan yang Nabi memerintah Abdurrahman bin Abi Bakar mengantar saudara perempuannya Aisyah. Mengantar saudara perempuannya Aisyah radhiyallahu taala anha ke tanti agar supaya Aisyah untuk umrah. Kan begitu? Yang menjadi pertanyaan Abdurrahman bin Abi Bakarnya sendiri, beliau umrah atau tidak? Hah? Jawabannya beliau tidak umrah. Kan begitu? Fakta yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintah Aisyah ke untuk umrah. Apakah beliau juga umrah? Jawabannya beliau sendiri tidak umrah. Kalau kita dengar alasan di majelis ini kan, ya, sekali seumur kita haji, belum tentu kita mampu datang lagi haji. Ya, kita umrah lah banyak-banyak. Ada umrah untuk dirinya, orang tuanya, untuk kakeknya, untuk buyutnya. Macam-macam dia umrah. Ya. Ini termasuk kesalahan yang hendaknya diperbaiki. Seorang ketika melakukan safar dalam sebuah perjalanan, dalam perjalanan tersebut dia umrah sekali saja. Ya. Kecuali kalau keadaannya seperti Aisyah, dalam masalah. Ini Aisyah keadaan khusus, dia masuk dengan apa? Ya. Tadinya ingin tamat tu umroh dengan haji, akhirnya menjadi haji saja kerana beliau haid. Menjadi haji saja kerana beliau haid. Maka untuk mendapatkan pahala umroh, beliau keluar ke tanah halal agar supaya melakukan umroh. Kalau keadaannya seperti Aisyah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas sampai sini. Ya. Ya. Maka ini hal yang tampil hendaknya diingatkan tentang kesalahan-kesalahan yang kadang terjadi. Ya, walaupun tidak sampai ke derajat kita katakan haram misalnya atau tidak syah, tidak ke derajat itu, tapi kebatasan dia menyelisihi yang afdal, ini jelas menyelisihi petunjuk as-salaf, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ini. Baik. Ya. Kalau misalnya penduduk Syam, dia ke Madinah dulu. Ya. Apakah dia harus balik lagi ke Syam? Hah? Kemudian ke Madinah. Sekarang ada penduduk Syam. Dari Syam, dia naik pesawat ke Madinah. Ya. Di Madinah ada lipat, yaitu apa? Dhul Hulaifah. Apakah dia harus balik ke Syam? Kalau dia mau ihram, jawabannya tidak. Sepanjang dia sudah di Madinah, maka boleh dia lipat dari mana? Dari Madinah. Ya. Demikian pula jemaah haji yang di gelombang pertama. Kalau jemaah haji kan kita dua gelombang. Gelombang pertama itu langsung ke Madinah. Ya. Gelombang kedua langsung ke Mekah. Ya. Gelombang pertama 8 hari di Madinah, setelah itu baru ke Mekah. Gelombang pertama insyaallah lebih baik untuk ini. Cuman yang diluruskan niatnya. Dia yang dari rumah keluar memang niat untuk haji dan umrah. Tapi tatkala dia akan ke Madinah, dia jangan meniatkan menuju ke Mekah. Meniatkan menuju ke mana? Ke Madinah. Sebab kalau dia meniatkan menuju ke Mekah, maka dia harus ihram dari mana? Dari pesawat. Ya. Sebab ini kaitannya mimman aradal haji wal umrah, bagi siapa yang menghendaki haji dan umrah. Jelas sampai sini ya? Ya. Baik, ini pembahasan yang berkaitan dengan mikot. Kemudian pembahasan berikutnya Kata penulis rahimahullah ta'ala, ya, baik, kita baca satu bab lagi. InsyaAllah kita akan selesaikan pembahasan ini dalam 2 hari. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bab wujuhul ihram wa sifatih. Bab tentang wujuh al-ihram. Al-wujuh jama' dari wajib. Dan yang dimaksudkan di sini adalah bab tentang bentuk-bentuk ihram, bentuk-bentuknya. Wa sifati, bentuk-bentuknya, dan sifati, sifati itu artinya pensifatannya, tata cara dan kaifiat pelaksanaannya, itu maksudnya. Ya, kalau kita terjemah bab bentuk-bentuk ihram dan tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaannya. Nah, di dalam bab ini penulis rahimahullah ta'ala membawakan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Kata beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya beliau berkata, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, am hajjatil wada, pada tahun haji wada. Pada tahun haji wada. Katakan haji wada sebab Nabi berkata, la'alli la alqaakum ba'da aami hadha, barangkali saya tidak menjumpai kalian lagi setelah tahun ini. Nah, itu dia dikatakan sebagai haji wada, ya, haji perpisahan. Ya, dia adalah awal haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhir haji beliau menurut pendapat yang terkuat. Ada yang mengatakan bahwa beliau haji sebelum ini, tapi yang tepatnya bahwa beliau ini merupakan awal hajinya. Nah. Ya. Para jemaah Rasulullah, kami keluar bersama Rasulullah ama haji hajjatul wada, dan disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa mereka keluar itu pada 5 hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah, yaitu tanggal 25 Dzulqa'dah mereka keluar ini. Dan saya sebutkan dari bahwa mereka sampai apa ya, bukan 5 hari tersisa, 5 malam tersisa. Dan di dalam saya sebutkan tadi dalam kelanjutan riwayat, beliau tiba pada 4 malam tersisa dari bulan 4 malam yang sudah bermula dari bulan Dzulhijjah. Tanggal 4 atau malam yang keempat beliau sudah tiba, ya, di Mekah. Nah, kata beliau, kata Aisyah, Aisyah di sini menjelaskan bagaimana bentuk-bentuknya. Ya, kata beliau, minna fa minna man ahalla bil umrah. Ya, di antara kami ada yang ihlal dengan umrah. Kalau dikatakan ihlal dengan umrah, maksudnya dia membaca ihramnya dengan umrah. Dia baca labbaik Allahumma, labbaik Allahumma umrah. Faminna man ahalla bihajjin wa umrah. Di antara kami ada yang ihlal dengan haji dan umrah. Sekaligus haji dan umrah digabungkan. Wa minna man ahalla bihajjin. Dan di antara kami ada yang ihlal dengan haji saja. Dengan haji saja. Ya. Kata beliau, ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ihlal dengan apa? Dengan haji. Wa amma man ahalla bi umrah fa halla. Adapun orang yang ihlal dengan umrah, dia telah halal. Maksudnya setelah umrahnya selesai, dia menjadi halal. Wa amma man ahalla bi hajj aw jama' al hajj wa umrah falam yahillu hatta kana yawm an nahr. Adapun orang yang ihlalnya dengan haji atau dia menggabungkan antara haji dan umrah, mereka tidak tahallul, tidak menjadi halal nanti kecuali setelah hari nahar. Hari nahar tanggal berapa Dzulhijjah? Hah? tanggal 10 Dzulhijjah. Muttafaqun alaihi. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ini hadits untuk memahaminya saya harus jelaskan dulu secara global bahwa bentuk-bentuk ihram itu ada 3. Inilah yang disebut dengan 3 jenis haji. Disebut 3 jenis nusuk haji. Nah, 3 jenis nusuk ini yang pertama adalah haji tamattu yang pertama. Haji tamattu. Tamattu itu apa? Tamattu itu apa? Tamattu itu adalah orang yang melakukan umrah. Orang yang melakukan umrah. Kemudian dia tahallul. Dia tahallul. Tahallul artinya apa? Hah? Dia menjadi halal. Ini istilah ya, sering digunakan dalam bab haji itu. Dia harus apa menyatu bahasa tahallul. Tahallul artinya dia sudah menjadi halal. Ya, itu kalau tahallul umum. Ya, nanti ada di pembahasan haji tahallul pertama, tahallul kedua. Kita harus paham lagi istilahnya. Salah istilah melanggar, oh bahaya. Urusannya panjang. Urusannya banyak. Kalau nggak tahu masalah, bisa menyembelih unta. Ya, dan bisa tahun depannya harus kembali mengulangi haji. Ya. Ini istilah. Jadi tahallul itu artinya dia sudah bebas dari ihram. Itu makna tahallul. Orang masuk ihram kan, artinya dia ihram ada sejumlah perkara yang tidak boleh dilakukan. Karena itulah disebut ihram. Ada hal-hal yang dilarang dia melakukannya. Jelas ya? Begitu dia lepas selesai ihramnya, maka seluruh yang dilarang ini menjadi halal untuknya. Tadinya tidak boleh memakai kain yang bersambung dengan jahitan. Setelah ihram boleh dia pakai lagi. Ya. Kan begitu. Tadinya tidak boleh menutup kepala. Setelah ihram boleh menutup kepala. Ya. Jelas? Tadinya tidak boleh pakai wangi-wangian. Setelah ihram boleh dia wangi-wangian. Ya. Setelah tahallul bermakna umum. Dan tahallul kedua di pelaksanaan haji tadinya tidak boleh menyentuh perempuan, kan begitu? Ya, tidak boleh berjima dengan perempuan. Tapi setelah tahallul itu diperbolehkan, dihalalkan. Jelas sampai sini? Ya. Jadi haji tamattu orang yang umrah. Setelah dia selesai umrah dia tahallul. Setelah dia tahallul dia haji. Dia haji. Ya, dia haji. Karena dia menyelingi antara haji dan umrah dengan tahallul, maka dia harus membayar apa? Membayar hadyu. Ya. Dia harus menyembelih sembelihan. Kalau dia tidak mampu menyembelih sembelihan, maka dia berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika dia kembali ke kampungnya. Ini disebut dengan apa? Haji apa ini? Haji tamattu. Jelas sampai sini? Ini haji yang pertama, haji tamattu. Haji yang kedua adalah haji qiran. Haji qiran. Haji qiran adalah orang yang melakukan umrah dan haji sekaligus. Dia gabungkan tanpa ada tahallul antara keduanya. Tanpa ada tahallul antara keduanya. Ya. Dan haji qiran ini untuk orang yang membawa apa? Sembelihan. Dia jalan misalnya dari kotanya, dari Madinah, orang Taif, dari Taif dia sudah bawa kambing. Dia sudah bawa kambing. Maka dia hajinya haji apa? Hah? Haji qiran. Iya. Jelas sampai sini? Nah. Iya. Ini haji qiran. Dan qiran ini menurut pendapat yang rajih adalah boleh walaupun dia tidak membawa apa? Dia tidak membawa sembelihan. Dia tidak membawa sembelihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam atau karena para sahabat, sebagian para sahabat ihram mereka dengan haji qiran. Dengan haji qiran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dengan haji qiran dan mereka tidak membawa hadyu. Ya, mereka tidak membawa hadyu. Jelas? Nah. Baik. Ini tentang haji qiran. Sekarang sebelum kita pindah kepada haji yang ketiga, ya, muncul pertanyaan, apa perbedaan antara haji tamattu dan haji qiran? Ah. Ya, perbedaannya kalau tamattu diselingi dengan apa? Tahallul. Ini tidak. Umrah langsung digabung dengan apa? Haji. Ya, ada perbedaan yang kedua. Nah, secara perbedaan yang kedua, ya, kalau haji tamattu sa'inya dua kali. Sa'i untuk umrah dan sa'i untuk haji. Sa'i untuk umrah dan sa'i untuk apa? Hah? Haji. Oke. Kalau haji qiran, ya umrahnya sa'inya cuma sekali saja. Sa'inya cuma sekali. Kalau di tawaf kudumnya, di tawaf dia datang di umrahnya yang disebut dengan tawaf kudum, dia telah sa'i di situ, maka di tawaf haji, tawaf ifadah, setelahnya tidak perlu dia sa'i lagi. Kalau di tawaf pertamanya dia belum sa'i, dia undur setelah tawaf ifadah, maka tidak ada masalah. Ini bagi siapa? Haji qiran. Jadi perbedaan haji qiran dan tamattu ada dua. Ya. Ya, kaidahnya begini ya. Haji tamattu sama dengan haji qiran kecuali dalam dua hal. Ya, kecuali dalam dua hal. Dalam haji tamattu ada tahallul dan dua kali apa? Dua kali sa'i. Dan dua kali sa'i. Ya. Walaupun kita akan bahas nanti sa'i yang kedua bagi haji tamattu ini, apakah wajib atau sunnah, ini kita akan bahas. Jelas? Baik, sekarang haji yang ketiga. Sebut dengan namanya haji ifrad. Haji ifrad. Ya. Dan haji ifrad dari namanya itu sudah jelas. Ifrad itu artinya disendirikan. Jadi dia masuk niatnya untuk haji saja. Masuk niatnya untuk apa? Untuk haji saja. Iya. Nah. Dan haji ifrad ini sama persis dengan haji apa? Haji qiran. Bentuk pelaksanaannya sama. Tapi bedanya haji ifrad tidak ada apa? Tidak ada membawa sembelihan. Tidak ada sembelihan bagi orang haji ifrad. Ya, ini saja yang menyebabkan ya, sebagian orang yang sudah haji, bagi sudah haji wajib, ya, dekat musim haji dia baru datang, dia haji ifrad saja. Ya, selain dari memang itu yang paling praktis, ya, apalagi kalau dia datang sudah tanggal 9 hari Arafah, orang sudah ke Arafah, dia baru tawaf, baru ini ya, capek dia mengejarnya, maka praktisnya dia langsung kemana? Ke Arafah. Ya. Dia sudah praktis dari sisi itu, dan praktis dari sisi dia tidak menyembelih sembelihan. Jelas? Ya. So, sembelihan keterkaitannya banyak, orang menyembelih ya, dari sisi biaya. Kemudian dari sisi dia menyembelihnya, ya. Dari sisi menyembelihnya, ini keterkaitan. Nah, dan kadang manusia beraneka ragam, subhanallah. Ini dari hikmah syariat kita, diberi tiga pilihan haji, agar supaya orang, setiap orang memilih sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang mudah baginya. Sesuai dengan apa yang mudah baginya. Nah, dan para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdal. Apakah haji tamattu atau haji qiran atau haji ifrad, yang mana yang paling afdal dari tiga hal ini. Ini pembahasan insyaallah taala kita akan lengkapi pada apa namanya? Session berikutnya. Nah. Mungkin di setelah apa? Maghrib nanti kita lanjutkan dengan bulughul maram. Dan insyaallah taala bulughul maram kita selesaikan hingga sore besok. Sehingga malam Ahad itu seperti biasa masjid Qulubul Abrar. Nah, kemudian besoknya pembahasan jihad. Kita mungkin kita padatkan materinya sampai sore saja. Sehingga antara maghrib seperti biasa kita baca masjid Qulubul Abrar. Baik, saya cukupkan di sini. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Pada waktu yang begini.